Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya dan atas petunjuk-Nya di mana Allah membimbing kita pada kebaikan yang besar ini. Kebaikan di mana Allah mudahkan kita duduk dalam majlis ilmu untuk kita mengkaji apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan tentang hak anak atas orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak, dalam hal ini mengenai pendidikan yang harus diberikan pada anak-anaknya. Kita kemarin sampai pada poin yang ke-13, tahapan yang ke-13, dan ini masih usia anak di bawah 7 tahun, yaitu ta'widi ba'dal adab wal akhlaq thayyibah. Orang tua wajib untuk selalu membiasakan anak-anaknya dengan adab-adab dan akhlak yang baik. Tentunya adab dan akhlak menurut tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, dan cukup bagi kita tinggal meniru, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah sampaikan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang yang ingin jumpa Allah, ingin selamat di akhirat. Demikian yang Allah beritakan kepada kita. Dan keteladanan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah teladan yang sempurna. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji keagungan akhlak beliau, seperti Allah sebutkan dalam suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada pada akhlak yang paling agung, dan beliaulah yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita terapkan dalam pendidikan di dalam keluarga kita pada anak-anak kita sedini mungkin untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk membiasakan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam hal-hal yang sifatnya adat kebiasaan, seperti adat makan, kebiasaan makan, kita ajarkan kepada anak-anak kita seperti apa adab-adabnya. Kemudian ketika berpakaian, seperti apa adab-adabnya. Dan juga doanya, baik ketika memakaikan pakaian ataupun melepaskannya. Begitupun memakai sandal atau sepatunya. Ketika kita mengenakan pada anak-anak kita, atau dia memakai sendiri, kita awasi. Ingatkan yang kanan dulu nak, baru yang kiri. Kalau diberinya pakaian baru atau sepatu baru, ya, al-muhim pakaian baru, apa yang mesti dibacanya? Ini semua adalah tuntutan orang tua untuk memberikan kepada anak. Hak anak yang harus diberikan orang tua. Dan subhanallah, ighfirullah barakallahu fikum. Tidak hanya sekedalam adab ini, justru dibiasakan anak untuk selalu bicara yang baik. Sebab lisan adalah merupakan cermin kejiwaan seseorang. Orang yang baik jiwanya akan nampak dari tutur katanya. Dan orang yang rusak pun nampak dari kata-katanya. Sehingga kita sebagai orang tua hati-hati memberikan keteladanan dalam tata cara bicara, adab-adab bicara. Sebab anak kita ini akan terus menatap kita, memandang kita, mendengar kita. Apa yang dilihat, apa yang didengar dari perilaku kita, dari ucapan kita, semua mereka akan meniru dan mempraktekannya. Sehingga akan nampak hasil didikan orang tua itu pada anaknya. Ibarat pepatah mengatakan, buah tak jauh dari pohonnya ketika jatuh. Begitupun anak tak jauh dari orang tuanya. Sehingga ketika dalam rumah tangga terbiasa dengan kata-kata yang baik, anak pun akan terbiasa dengan kata-kata baik. Kalau semua kita menjaga tentunya, ketika dalam satu lingkungan, masing-masing keluarga membiasakan menjaga kata-kata yang baik, tentunya anak bermain pun akan terjaga kata-katanya. Tidak ada caci maki, baterek dan yang semisalnya. Dan iwafillah barakallahu fikum, kita dapatkan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlak dalam seluruh, baik di dalam bermuamalah dengan manusia ataupun dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam keluarga, beliau amat sangat perhatian kepada keluarga beliau, termasuk pada cucu beliau. Sampai dalam satu kejadian, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Akhadal Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamratis sadaqah faja'alaha fi fi faqala sallallahu alaihi wasallam kif kif irmi biha ama alimta anna la naqul sadaqah. Lihat, beliau Abu Hurairah menuturkan, pernah satu hari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma mengambil kurma dari kurma sedekah, lalu dimasukkan di mulut, kan masih anak-anak. Maka beliau melihat langsung mengatakan, "Kih, kih," maksudnya keluarkan, keluarkan. Ya, kurma itu untuk dimuntahkan, untuk dikeluarkan dari mulutnya. Buang, buang atau lempar kurma itu. Tidaklah engkau tahu, kita ini tidak boleh makan sedekah. Lihat ihwa barakallahu fikum, faedah dari hadis ini, beliau membimbing cucunya yang masih kecil. Karena memang tidak diperkenankan beliau dan ahlul bait memakan sedekah. Ketika didapati cucu beliau ambil kurma dari sedekah, ditegur. Karena ini adalah satu bentuk larangan, tidak boleh. Dan tidak dibiar, masih kecil tidak apa-apa, nanti besar baru berlaku hukum, tidak demikian. Di samping melarang, kita orang tua sebut kenapa alasannya. Jangan cuma diancam, awas sih, begini tak pukul, awas sih, begini tak pukul, sedikit pukul, sedikit pukul mamanya. Tanpa anak mengerti apa sih kok dilarang, kenapa sih tidak boleh. Coba jelaskan kepada anak alasan apa ketika kita melarang atau ketika kita menyuruh. Jelaskan apa sebab kita suruh dia begini dan begitu. Macam umpamanya, kenapa ketika makan mesti pakai tangan kanan, tidak bolehnya pakai tangan kiri. Jelaskan sebab setan makan dengan tangan kiri. Kita diperintahkan Nabi makan dengan tangan kanan. Ya, Rasulullah SAW menyuruh kita makan dengan tangan kanan. Sehingga pada jiwa anak, dia mengikuti arahan kita. Yang tertanam pada jiwanya bukan karena ini perintah bapak, perintah umi atau ibu. Tapi benar-benar ia tertanam inilah sunnah Nabi. Sehingga ketika ia negur orang lain, temannya, dia pun akan katakan, teman, kata Nabi toh sallallahu alaihi wasallam enggak boleh makan tangan kiri, bukan kata abi. Ini yang kita harapkan. Itulah ikhwah barakallahu fikum, perlu penanaman dan pembiasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhlak baik yang ada pada kita manusia ini ada dua hal atau ada dua. Yang pertama, memang Allah ciptakan dia dari awalnya tabiat akhlaknya baik. Ada yang harus diupayakan. Untuk yang pertama, ini mudah dididik, mudah dibimbing, karena memang aslinya baik memang. Sehingga dengan diarahkan sedikit, dia sudah menjadi baik. Nah, anak-anak kita tumbuh, ikuti arahan kita orang tua. Dan orang tua tentu tahu sifat anak sendiri. Dibanding guru yang di sekolah, atau ustaz yang di pesantren, orang tua lebih tahu anak sendiri tentunya. Karakternya kan dari kecil bersamanya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau memang anak kita ada tanda-tanda suka ya, dia adalah hiper ya, hiperaktif maksudnya, dia suka melawan umpamanya, keras kepala umpamanya, hati-hati. Jangan kita bicara yang jelek untuk anak kita. Ya, tapi coba bimbing dia. Berulang-berulang, upayakan untuk dirubah. Kebiasaan jeleknya untuk dirubah. Sehingga dengan perubahan pelan-pelan akan ada hasilnya. Sebab tabiat jelek ini akan bisa diupayakan menjadi baik dengan kesabaran kita terus mendidik. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaikinya dan memberikan teladan kita kepadanya. Jangan sampai ada kontradiktif antara ibu dan bapak. Artinya ibu mengatakan pada anak nasihati baik, sedangkan bapak kebalikan dari apa yang nasihatkan ibu. Ibu ingin menanam kepada anak ya tradisi sunnah-sunnah Nabi dari adab-adab hari-harinya. Tapi abinya tidak pernah hiraukan, makan berjalan tangan kanan, tangan kiri, pakai baju sembarang ya. Sehingga anak ya tidak akan mendengar, mentah jadinya. Jangan demikian. Nah, kemudian afila barakallahu fikum, ini yang perlu kita perhatikan untuk kedua orang tua supaya sabar menanamkan pada anak adab-adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak, terutama menanamkan kejujuran, menanamkan sifat amanah. Maksud sifat amanah, jangan sekali-kali anak kita ini ketika kita lihat dia membawa sesuatu, kita biarkan tanpa ditanya dulu. Tanya, dari mana kau bawa ini nak? Kalau itu makanan, tanya, makanan ini dari mana? Ya, tentunya kita tidak mungkin akan merasa berat untuk masalah makanan dimakan anak-anak. Tapi yang kita inginkan adalah kejujuran anak dan amanahnya. kalau umpamanya ia mengatakan ini umi dapat dari fulan, pisang dari fulan umpamanya. Ditanya, siapa yang kasih kamu pisang ini? Kalau memang benar dikasih, supayanya apa? Orang tua nanti akan menjelaskan, nak, kenapa umi tanya? Setiap kamu bawa sesuatu, umi tanya, kau dari mana dapat ini? Kalau itu makanan, katakan, nak, ini umi tanya sebab khawatir. Kalau sampai engkau ambil makanan tanpa bicara sama yang punya, lalu kau makan jadi daging, jadi darahmu, nanti seperti ini akibat bagimu. Akibatnya doamu enggak terkabul, kamu sulit dapat ilmu. Ya, maka kalau ada sesuatu bilang sama yang punya. Kemudian, ya, minta izin. Ini bimbing kepada anak-anak kita atau berkenaan dengan mainan. Anak kita pulang bawa mainan, tanya, "Ini dari mana?" Dia bilang dikasih teman. Teman siapa? Jangan sampai teman tetangga ada mainan di depan rumah, belum dibawa masuk, anak kita ambil dibawa pulang. Ini kan pencuri, tapi walaupun dia tidak tahu pencuri, taunya dia ada mainan tergeletak, diambilnya dibawa pulang. Uminya senang, kamu pintar nak, bawa mainan lagi baru, dari mana gak ditanya. Sehingga di rumah banyak mainan. Karena selalu anaknya pergi, ada mainan di luar, bawa pulang. Uminya senang. Ini umi yang gak tanggung jawab. Tanya nak, kembalikan dulu, dari mana ini? Dia jawab, dari fulan, benar. Umi cek, ternyata tetangganya kehilangan mainan anaknya. Berarti kamu ini perlente. Kamu ini dusta nak, tidak boleh. Ya, nilainya sepele. Kalau mau pinjam, bilang sama uminya. Kalau mau pinjam, ya, kalau boleh, bawa. Kalau tidak boleh, main di sana sama anaknya. Jangan punya temanmu. Jelaskan, kalau kamu punya mainan, diambil temanmu. Lalu habis, kalau gak punya mainan seperti apa? Sedih gak? Ini perlu penanaman kepada anak, sifat jujur, sifat amanah, supaya anak kita juga tumbuh dalam kebaikan. Seperti Rasulullah SAW ajarkan kepada cucu beliau, gak boleh nak makan sedekah. Sehingga tertanam pada jiwanya, gak boleh. Selalu kalau mau makan sedekah atau hadiah. Kalau sedekah gak, kalau hadiah bisa. Itu juga, ya. Ikhwafillah barakallahu fikum, sebab, ya, kita harap kebaikan buat generasi kita. Kalau kita dulu tidak diperhatikan orang tua kita karena kurang ilmu mereka, ya kita maklumi mereka yang kurang ilmu, yang sudah meninggal dunia, kita doakan. Semoga Allah mengampuni mereka, kita yang sudah jadi orang tua, punya anak, rubah, perbaiki metode pendidikan dalam keluarga, sistem mengajar anak-anak kita, mengarahkan mereka. Walaupun demikian ikhwah, bukan berarti kami yang bicara lebih baik dari antum, bukan. Tapi ini adalah mimbab tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jangan antum lihat, yang bicara juga enggak seperti itu. Terus terang kita harap, kita untuk saling ta'awun, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Karena kita harapkan kebaikan untuk semua. Nah, kemudian yang ke-14, langkah yang ke-14 adalah mulatifatuhu wa muda'abatuhu. Kita harus lemah lembut kepada anak-anak dan suka canda dengan anak-anak. Jangan kaku jadi orang tua, enggak pernah canda sama anaknya. Yang ada marah, jangan. Anak butuh bermain, anak butuh canda dari orang tuanya untuk kedekatan jiwa dia. Sungguh yang membuat anak itu terkesan dan senang dengan orang tua dan cinta padanya, karena kasih sayang orang tua padanya dirasa oleh anak. Innafilah barakallahu fikum. Maka terkadang ada anak lebih cinta kepada pamannya daripada pada bapaknya. Ada lebih suka dengan kakeknya daripada sama bapaknya sendiri. Ada lebih senang dengan neneknya daripada sama uminya. Atau sama tantenya daripada sama uminya. Karena apa? Perhatiannya beda. Artinya, ya kita lihat kedudukan dulu. Terkadang dari neneknya over, semua dibolehkan. Tidak ada tegur sama sekali. Ini juga harus diperhatikan. Kita memang lemah lembut kepada anak, santun dan ajak canda bermain bersama. Ya, muda abah, mula abah dengan anak-anak. Namun ingat, adab-adab syar'i harus diperhatikan. Allah sampaikan berkenaan dengan perkara ini dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintanahum walau kunta faddan ghaniyadhan qalbi lanfaddu min hawnik. Allah sampaikan, maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau wahai Nabi berlemah lembut kepada mereka. Dan andaikan engkau kaku, ya, kasar, keras hatimu, tentulah mereka-mereka lari dari sisimu. Subhanallah wa fillah barakallahu fikum. Pemimpin yang dicintai oleh semua lapisan manusia dari usia tua sampai usia anak-anak, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua merasa dapat perhatian, semua mendapat ya, tegur sapa dan belian. Artinya mendapat rasa kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada mereka, mereka rasa semua. Ditambah lagi hadis berikut. Kalau Allah katakan tadi dalam ayat yang agung ini, sikap lemah lembut, kasih sayang, itu anugerah dari Allah. Sinyai wafila barakallahu fikum, kalau kita ini kaku kasar, kita juga tahu kenapa saya gampang marah, kenapa saya gampang emosi, kenapa saya gampang begini. Berlindunglah kepada Allah dari akhlak tercela ini. Jangan kita merasa supaya kita ini berwibawa, sehingga kita pasang aksi, gampang emosi. Jangan gampang emosi, tidak akan menjadikan harga dirimu terpuji. Justru dengan sikap santun itulah ya, akan menjadi mulia kita. Ingat ya fila barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita untuk bersikap lemah lembut. Dan Allah tidak suka kita kaku kasar. Dan akibatnya, kalau Allah tidak suka, kita tidak merubah jiwa kita, orang pun tidak suka lari karena kita sikapnya kaku, kasar, susah untuk berteman. Apalagi dengan keluarga, istri dan anak-anak kita. Tentunya mereka orang yang paling berhak dengan kelembutan dan kasih sayang kita dan santun kita. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Hakim ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Maksudnya beliau katakan, orang yang paling baik sikapnya, perilakunya, akhlaknya kepada keluarga, itulah beliau Rasulullah SAW. Tirulah, contohlah, teladanilah Rasulullah SAW. Dan ilfila barakallahu fikum, para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana beliau sikapnya kepada istrinya, santunnya, lembutnya, kasih sayangnya dalam mula'abahnya, sehingga romantisnya beliau dengan istri membuat istri-istri beliau semua bahagia. Beliau orang yang romantis, tidak egois, karena beda sikap romantis dan egois. Egois wanita enggak suka, tapi romantis itu yang dimaukan wanita. Ya, istri kita maksudnya. Dan anak-anak kita yang dicontohkan beliau Rasulullah seperti itu. Demikian pula dengan anak-anak. Beliau sampai anak cucu semua disayang, dibeli, dan beliau suka mencium mereka, anak-anak ya, cucu beliau, menyayangnya sebagai ungkapan kasih sayangnya. Sehingga fila barakallahu fikum, pernah satu hari beliau ya, ketika menyayang cucunya, mencium cucunya, ada seorang yang baru masuk Islam, orang Arab Badui, dia kaget, ya Rasulullah kok cium dia, saya punya anak 10, tidak satu pun pernah aku cium anakku ya. Beliau ingatkan, ya. Man lam yarham man fil ard lam yarham man fis sama. Orang yang tidak punya rasa kasih sayang dengan yang di bumi, yang di langit enggak akan sayang dia. Aukamah qala sallam mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin disayang Allah, kita harus sayang sesama kita. Tentunya sesuai dengan batasan. Kalau istri kita sayang kita, tentunya istimewa. Anak kita pun demikian, keluarga tentu demikian. Adapun pada orang lain, tentunya batas-batas syariat tetap ada. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, bukan aib orang tua menyayang anaknya. Bahkan beliau Rasulullah SAW sampai Fatimah radhiyallahu anha dewasa sudah menjadi istri Ali bin Abi Thalib, tetap kemesraan beliau dengan putrinya. Ya, ketika beliau menyambut kedatangan putrinya, berdiri menyambutnya, memeluknya. Begitupun Fatimah menyambut, ya, radhiyallahu anha menyambut Rasulullah SAW, demikian pula. Jadi terasa kehangatan mereka dalam hubungan keluarga ayah dan anak. Nampak. Nah, ya fila barakallahu fikum. Satu contoh hadis yang lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudalli'u lisanihi lil Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma fayarasabi hamarata lisanihi fayashasu ilai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meledek, ya, sengaja-sengaja kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau menjulurkan lidahnya, ya, sehingga nampak merah lidah beliau menjulur kepada, ya, Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang masih anak-anak, masih bayi. Artinya untuk apa? Canda. Nah, ya fila barakallahu fikum, bagus. Apakah bercanda dengan anak ini nanti akan mendapat pahala? Subhanallah, ihwa barakallahu fikum, tentunya semua kebaikan yang kita berikan untuk keluarga akan dapat pahala. Karena itu kewajiban yang Allah perintahkan pada kita. Jangankan seperti itu, kata Rasulullah SAW, tabasyumu kafi wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu saja pada saudaramu, itu bagimu sadaqah. Apalagi kepada keluarga, bikin senang mereka. Dan ya fila barakallahu fikum, membuat senang hati saudara kita muslim, itu sadaqah. Atau itu satu kebaikan dan berpahala. Lebih-lebih menyenangkan istri, anak, keluarga, itu lebih lagi nilainya. Namun terkadang, ya, orang kalau memang kaku, susah memang dirubah. Orang kalau tabiatnya kasar, memang susah berubah untuk halus. Tapi usahakan, karena memang tabiat manusia, ada yang kasar bisa dirubah dengan ilmu menjadi halus. Ada yang memang aslinya baik, sehingga mudah dengan ilmu semakin baik. Walaupun tentunya, yang tabiat aslinya baik itu lebih dibandingkan yang, ya, dia apa? Dia belajar untuk merubah. Kalau orang yang asli tabiat akhlaknya baik, itu akan selalu baik dengan bimbingan. Tapi orang yang ini, yang kedua, yang baik karena dibimbing, karena bimbingan, karena nasihat, karena upaya, usaha, kadang-kadang satu ketika akan muncul aslinya. Itulah bedanya di situ. Muncul aslinya. Ya, dia sudah berusaha sabar, sabar, sabar, sabar. Sampai pada akhirnya keluar aslinya. Tak lagi sabar aku. Habis sabarku. Ya, itu sudah. Muncul aslinya. Katanya habis kesabarannya. Beda dengan orang yang tabiatnya memang penyabar. Dia ingat, dia tambah ilmu. Lebih sabar lagi. Kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita katakan, oh itu kan beliau kepada cucunya. Tidak cuma pada cucunya, ya, beliau kepada anaknya para sahabat demikian. Hadis yang berikut juga dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, Ra'aitul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma ala atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Hasan dan Husain naik di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuda-kudaan. Ya, coba lihat, beliau memberikan punggungnya biar cucunya naik kayak naik kuda-kudaan begitu, ya, berjalan dengan tangan dan lutut. Ya. Kuda-kudaan begitu. Fakultu atau dalam kondisi diajak berdiri, ya. Fakultu, aku berkata, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, nikmal farsa tahtakuma, sebaik-baik kuda itu yang di bawah muna. Artinya di bawah keduanya, Hasan dan Husain. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, wa nikmal farisani huma, dan sebaik-baik penunggang kuda ini dua orang ini nanti. Subhanallah, barakallahu fikum. Ya. Cucu beliau Hasan dan Husain itu pahlawan besar. Qadrah safa'ala Al-Husain terbunuhnya di Karbala ketika itu atas pengkhianatan orang-orang Syiah Persia yang mereka itu, ya, berlabel Islam. Mereka mengkhianati itu dalam kisahnya. Beliau itu jatuh dari kuda karena ketika minum panah masuk di mulut, ya, dan beliau meninggal dunia dengan 80 luka tombak panah dan pedang sekitar itu, sampai akhirnya dipenggal kepala beliau. Ini kisahnya terbunuhnya Al Husain. Al Hasan itu yang dijuluki, ya, cucu beliau yang menjadi, ya, pahlawan besar yang mendamaikan dua pasukan besar dari pasukan muslimin, yaitu pasukan beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an anhuma. Setelah wafatnya Ali, beliau kan dibaiat menjadi Amirul Mukminin, sedangkan pasukan muslimin yang sebagian bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang pada tahun 41 Hijriah Al-Hasan, ya, menyatakan baiat kepada Muawiyah supaya apa? Tidak terjadi pertumpahan darah dari dua pasukan besar yang hampir terjadi perang besar, sehingga tahun itu dikatakan Amul Jama'i, tahun persatuan muslimin kembali bersatu dalam satu kekhalifahan. Barakallahu fikum. Nampaknya sudah isya dan lewat. Sampai di sini wabillahi barakallahu fikum. Ini contoh kelembutan dan kasih sayang beliau dengan cucu beliau. Dan juga kepada anak sahabat yang lain. Lihat hadis terakhir ini. Jadi saya bacakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Menuturkan ketika, ya, Nabi SAW itu menyandai atau sengaja kepada saudara Anas ibni Malik yang masih anak-anak ketika itu, suka main burung. Burung kecil dia untuk biasa untuk teman bermain. Tiba-tiba burungnya mati. Sedih, beliau hibur. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair, apa yang terjadi atau apa diperbuat dengan Nughair, burung kecil mati. Sedih, anak-anak punya mainan mati kan sedih. Beliau hibur. Artinya subhanallah, ini satu bentuk perhatian beliau pada anak-anak kecil, ya. Atau kita punya anak mainannya patah, apa yang terjadi? Mainan remote, tiba-tiba remotenya patah, rodanya atau apanya patah sehingga gak jalan lagi. Antum marah atau antum bimbing? Jawab sendiri. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, kamu mainan bodoh begini. Nah itu saja. Hati-hati, kadang-kadang kita emosi. Ini mahal nak, abis belinya susah, jauh ini. Waduh. Anak kan gak tahu belinya, taunya anak dikasih, tapi gak tahu cara mainnya, tahu-tahu patah. Atau sama temennya patah, itu juga ujian terkadang. Anak kita hati-hati, temennya datang, mari diribut, patah. Apa yang terjadi? Itulah kadang. Ujian dari kita, ikhwah, sehingga kejujuran, amanah, itu kita juga latih pada anak kita. Sampai karena kalau mau pinjam mainan teman, izin dulu. Kalau gak diizinkan, jangan ambil, jangan paksa. bermain boleh, tapi hati-hati, jangan minta mainan teman kecuali dikasih pinjam. Kalau kamu merebut jangan, karena ada tabiat anak sukanya ngambil merebut, merasa dia bisa, mari saya bikin, mari saya yang bikin. Ya, bukan haknya. Ini hati-hati. Bimbinglah putra-putri kita, karena kebaikan mereka adalah kita akan merasakan. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.